dari kegelapan. Aku yakini engkau dapat menangkap hasratku. Engkau mengering sekejap, aku terkesima. Mungkinkah getar cintaku menembus jantung? Aku terkesima.